Ya, bismillah. Yang berikutnya adalah sukun pada hamzah. Ya. Pembacaan sukun pada hamzah. Setelah kita pelajari sukun pada huruf syiddah yang sekaligus sebagai huruf hamz. Ta dengan kaf. Ya, ta dengan kaf. Ad, o dengan ak, da. Jadi ikuti nafas. Kemudian sukun pada hamzah. Bagaimana pembacaan sukun pada hamzah? Bagaimana yang di tengah? Demikian pula di akhir. Adapun pembacaan sukun pada hamzah yang terakhir akan datang pelajarannya tersendiri. Jadi, maka dalam kolom ini dipelajari yaitu pembacaan hamzah di tengah ketika disukun. Ya, posisinya di tengah, tidak di akhir. Maka hamzah termasuk dari huruf apa itu? Hamzah termasuk dari huruf apa? Hamzah termasuk huruf hamas bukan? Kalau begitu berarti huruf apa? Kalau bukan hamas berarti huruf apa lawan hamas? Karena bukan, kalau bukan ini berarti lawannya jahar. Ya. Kalau bukan hamas berarti jahar, tidak diikuti oleh aliran nafas. Kemudian hamzah termasuk huruf syiddah bukan? Termasuk, termasuk. Ya. Berarti pembacaannya tanpa diiringi aliran suara, terhenti ya, tanpa ada aliran suara. Ma wa ma, suara berhenti, napas pun berhenti. Tidak ma wa apa ini? Atau ma wa tanpa mantul. Ma wa ini. Tapi dia berhenti napas dan suara secara sekaligus. Ya. Ma wa, hati-hati dari pantulan. Ma wa umpamanya. Ma wa seperti itu. Itu pembacaan hamzah disukun di tengah. Tanpa dipanjangkan. Demikian pula tidak dibaca ma wa umpamanya. Jadi tunjukkan bentuk hamzahnya. Ma jadi pendek. Ma wa bi rin yu ta tu ti sya nin ba sin. Bacaan hamzah sukun. Dibaca khabar biha ma ma wa nitin yuk ta panjang ta yuk ta tu ti panjang ti daya tu ti sya nin ba sin. Oke, terus berikutnya tu laka tu ya manu takina takitana takitana. Ini berikutnya. Mak mana bentuk mak mana ken mak wakum ya tu mak wata takina. Terus berikutnya. Berikutnya diulang lagi. Ma wa bi rin yu da tu ti sha nin ba sin. Berikutnya. Tu lagi yang terakhir kasroh fa'nya lita fi kasroh di kasroh bisa disalahkan dulu di buleti dikasih kasroh setengah lama. Tafadhal bikasr al-fa'in. Tafadhal dibaca Abu Aziz yang keras. Rita, Ritana. Tanya. Berikutnya, tafadhal. Mas wah Terus pendek. Ada lagi. Oh, ha yang pertama dipanjangkan ma wa ha. Ha-nya ada alifnya. Ada lagi. Coba bedakan yang pertama sama dengan yang kedua. Kurangi dari yang pertama. Tak corona. Nanya panjang yang kedua. Tak corona. Tak corona. Nanya. Sedikit lagi nak. Takmurunana mu'minuna yukiruna yaklamuna. Selesai. Kita baca ma'wa. Ma'wa bi'rin. Bi'rin. Yukta. Yukta. Tu'ti. Tu'ti. Sya'nin. Sya'nin. Ba'sin. Ba'sin. Su'laka. Su'laka. Jangan su'laka. Pendekannya. Su'laka. Su'laka. Tu'minu. Tu'minu. Ya'manu. Ya'manu. Ta'tina. Ta'tina. Ajitana. Ajitana. Litafikana. Litafikana. Ma'manatun. Ma'manatun. Mu'minatin. Mu'minatin. Ma'wakumu. Ma'wakumu. Ya'tuna. Ya'tuna. Ma'waha. Ma'waha. Ta'wilahu. Ta'wilahu. Ta'muruna. Ta'muruna. Ta'muruna. Ta'muruna. Ta'muruna. Mu'minuna. Mu'minuna. Yu'thiruna. Yu'thiruna. Ya'lamuna. Ya'lamuna. Berikutnya sukun pada huruf syiddah. Sukun pada huruf syiddah. Yang kebanyakan huruf syiddah adalah dari qalqalah. Yang kebanyakan huruf syiddah kecuali hamzah, ta dan kaf, sisanya adalah huruf qalqalah. Yang diikuti pantulan suara itu qalqalah. Memantulnya suara dari tempat keluarnya. Dan tingkatan qalqalah di tengah bacaan adalah qalqalah sughra di tengah. Itu qalqalah sughra. Apa itu qalqalah sughra? Dibaca sambil lewat. Ya, dipantulkan tetapi sambil lewat. Tidak seperti di akhir yang kubra. Baik. Kalau di tengah apa? Memantapi dengan terus laju. Taqwa. Ya. Atau di sini karena tanwin taqwan, taqwan. Ya, tidak taqwan. Tapi taqwan ini sambil di baca yang setelahnya. Takwawan kan mantul. Tidak takwan. Jadi takwawan. Takwawan ya. Mantul sambil lewat. Dan bukan pula to. Ya towi. Ya towi ya. Dibaca sambil lewat. Dan bukan pula ba. Khubaran. Khubaran ya. Langsung disebutkan huruf yang setelahnya. Demikian pula jim, tajeri, tajeri, ini. Sebutkan yang setelahnya. Dan juga dal. Ada wan, ada wan. Ya langsung mantul. Tanya. Berbeda kalau di akhir ya. Dari qalqalah kubra. Falaqu, falaqu. Tanya. Langsung mantul. Tanya. Sehingga lebih jelas kalau di akhir ini. Tapi kalau di tengah dia dibaca sambil lewat. Kita baca ikuti. Taqwan, taqwan. Dan qalqalah berselisih para ulama tentang hukum bacaannya. Ada yang mengarah kepada fathah, ada yang mengarah kepada dhammah, dan ada yang mengarah kepada kasrah. Tetapi dari itu semua yang rajih wallahu ta'ala bisawab, ya, qalqalah memiliki suara tersendiri, ya, memiliki pantulan suara tersendiri yang fungsinya untuk menyempurnakan tayyib dari huruf tersebut, ya, karena huruf syiddah yang termasuk qalqalah ini tidaklah sempurna melainkan dengan pantulan suara taqwan, ya, melainkan dengan pantulan suara, sehingga qalqalah adalah suara tersendiri. Tanya. Sebagian ada yang berpendapat kalau ya, sebelumnya kasrah maka ikut kasrah, sebelumnya fathah maka ikut fathah, ya, sebelumnya dhammah maka ikut dhammah. Tanya. Yang berikutnya, ya bawi, tafadhal. Ya bawi. Khubran, khubran. Tajri, tajri. Adawan, adawan. Tajri, ingat-ingat, jim. Tajri, tajri, yang taj, taj. Apa ini? Mantul tetapi hamas. Taj, taj. Ya, itu dihindari. Ya, karena dia bukan huruf hamas, tetapi huruf syiddah. Atau huruf jahr, ya, jahr, jim ini, sehingga tidak dibaca hamas, taj, ini, taj, jnya ini, hamasnya, maka jangan dihindari, taj, taj, tajri, demikian pula dal, jangan aj, ya, aj, ada hamasnya, oke, karena dia bukan huruf hamas, tetapi dia huruf jahr. Ya, jadi jangan dibaca dengan hamas. Ad, adwan. Bisa dipahami? Karena terkadang banyak kelahan itu di jim dan dal, ya, ada diikuti dengan hamas. Seperti amma ba'd, ya, tidak amma ba'd, ya, jadi hamas. Tapi walaupun tanya. Atau apalagi dalam Al-Quran, ya, dalam Al-Quran dihindari. Karena Al-Quran, ya, sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, yang kaidah tersebut tentunya talaqqi para ulama sampai kepada Rasulullah SAW. Meskipun di zaman Rasulullah SAW tidak butuh pada kaidah tajwid, ya, itu adalah penelitian saja. Sebagai riwayat yang ma'thurah bersambung sampai kepada Rasulullah SAW, maka mereka dapati bacaan seperti itu, kemudian dikaidahkan. Maka di sini sunnah Al-Quran tidak berjalan dengan kaidah tajwid. Seperti hadith, meskipun berselisih apakah hadith memakai kaidah Quran atau kaidah tajwid atau tidak. Tapi yang kuat sebagaimana telah kita lewati di Mulakhas Mufid, bahwasanya tajwid, ya, ini berlaku terlebih khusus pada Al-Quran. Adapun hadith tidak memakai kaidah tajwid pun tidak berdosa, tidak berdosa. Sehingga sekarang yang PR ikhwatillah di, mungkin nanti dibicarakan sekaligus ada Pak Wakil Korlap Ahsyahmin di siaran kita Al-Muwahidin, itu sering terdengar lantunan suara hadis yang didentangkan dengan lantunan Al-Quran. Baik. kalau majelis yang pernah saya dapati tidak selayaknya. Cuma ini perlu dikaji ulang. Dalam artian apa? Coba diantara antum ada yang membuka fatwa para ulama terkini tentang hukum membaca Al-Quran, membaca hadis dengan lantunan Al-Quran. Karena anda pernah dengar di Al-Muwahidin terlebih khusus, ya pernah seperti hadis-hadis Arba'in, itu dilantunkan persis sama dengan Al-Quran, sehingga khawatir orang awam akan menyangka bahwa itu adalah Al-Quran. Waktu dahulu ya, ketika Al-Adni membahas At-Tibyan dahulu, ini sebagai cerita saja, bukan berarti kita mengambil ilmunya ya. Dia melarang untuk pembacaan hadis seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada salafnya. Cuman ketika itu tidak dibawakan fatwa para ulama, sehingga sekarang kita butuh yang melihat di antara antum yang mampu untuk membuka fatwa Al-Utsaimin atau Ibnu Baz ya, ataupun Lajnah Ad-Da'imah. Kalau fatwa Al-Quran tidak boleh curat-curat itu jelas ya, banyak fatwa yang para ulama yang telah kita sebutkan pula. Itu yang ini, coba di antara antum yang ahli komputer, ahli buka-buka internet ya, tulis tentang hukum qiraatil hadis ka qiraatil Quran. Bagaimana muncul dari fatwa para ulama, jika ada bisa kita bacakan. Allah a'lam. Lalu setelahnya bisa antum praktekan ya, sebelum kita tes baca, praktekan dari qalaqaf dibaca sambil lalu, diqalaqaf sambil lalu. Taqwan ya tawi khubran tajri adwan. Setelahnya bisa antum praktekan. Wallahu ta'ala bisawab.